vicio, baby. Setiap bunyi berdering, langsung ku angkat telponku. Halo. Berharap itu dari dari kamu. Berkali-kali aku SMS kamu, berkata masanya aku ucapkan. Yes, I am. Thank you.